Angin terasa dalam bulan menatap riang ke wajah malam asyiknya di antara sutra dan bulan terlihat wajahmu kasih sedang sesuatu di antara engkau dan aku masih kau pendam rahasia mengapa antara kita engkau masih berahasia masih sedangkan aku engkau I'm